الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan kembali penafsiran dari surah Alam Nashrah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang anugerah yang Allah Tabaraka wa taala berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana Allah Tabaraka wa taala telah melapangkan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima syariat Allah dan berdakwah menuju jalan Allah dan beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Tabaraka wa taala telah meringankan beban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk di antara yang meringankan beban Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan diampuninya dosa-dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesalahan-kesalahan yang beliau perbuat yang dahulu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah tabaraka taala, yang memberatkan punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Allah menyebutkan tentang keutamaan yang Allah berikan dengan diangkatnya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah disebut Allah Subhanahu wa taala melainkan disebut bersamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita melanjutkan ke ayat yang berikutnya, ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan al-usr, kesulitan, itu ada kemudahan. Kemudian ditegaskan lagi, sesungguhnya bersama dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Disebutkan dalam tafsir maknanya adalah, fala yathnika adza a'daika an nashrir risalah. Janganlah menjadi penghalang bagimu adanya gangguan dari musuh-musuhmu dari menyampaikan dan menyebarkan risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'adhiqi farajan. Inna ma'adhiqi farajan. Karena sesungguhnya dalam kesempitan itu ada faraj. Faraj yakni jalan keluar, kemudahan, solusi yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di dalam ayat Allah Tabaraka wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat yang kelima dan yang keenam sebagai hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di masa-masa beliau berdakwah beliau merasakan berbagai macam tantangan yang berat. Asyaddul bala' al-anbiya thumma al-amthal thumma al-amthal. Cobaan yang paling berat dirasakan adalah para nabi. termasuk diantara cobaan yang berat yang mereka rasakan pada saat mereka berdakwah. Ada yang mendustakan apa yang beliau sampaikan, ada yang bahkan membalasnya dengan tindakan-tindakan yang sampai kepada tindakan fisik seperti memukul Rasulullah, melempar Rasulullah, bahkan berusaha membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beban yang berat. Allah jalla wa ala berfirman, hatta idza stay'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad qudhibu ja'ahum nasruna. Di saat para rasul itu telah hampir putus asa dan mereka menyangka bahwa mereka telah didustakan, maka di saat itulah datanglah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra' wa zulzilu hatta yaqul ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian menyangka bahwa kalian akan masuk ke dalam al-jannah sementara belum datang kepada kalian apa yang dialami oleh orang-orang sebelum kalian, yang ditimpa dengan berbagai macam kemudaratan, berbagai macam cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, kapankah turun pertolongan Allah? Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Maka ayat ini menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan, beban-beban dakwah. Maka Allah Subhanahu wa taala menghiburnya, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Yani bagaimanapun engkau merasakan berbagai macam cobaan, akan ada masa-masa di mana engkau akan merasakan nikmatnya, kemudahannya. Oleh karena itu jangan disebabkan karena gangguan musuh-musuhmu menyebabkan engkau berhenti dari menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa inna ma'al usri yusran, itu sebanyak dua kali. Dan perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-usr, al-usr disebutkan dengan menggunakan alif lam. Ya, kesulitan itu disebut dengan alif lam. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut yusr, maka disebutkan dalam bentuk nakirah. Ya. Ketika disebutkan al-usr itu dalam bentuk ma'rifah. Maksudnya apa? Al-usr yang terdapat pada kalimat yang kedua itu juga al-usr yang terdapat pada kalimat yang pertama. Kesulitan itu cuma satu. Ya, alif lam yang terdapat pada kalimat yang kedua itu alif lam al-ahdiyah. Ma'hudnya kembali kepada al-usr yang pertama. Jadi usr-usr itu juga kesulitan cuma satu. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yusra, disebutkan dalam bentuk nakirah. Ketika disebut dalam bentuk nakirah menunjukkan yusr atau kemudahan yang pertama itu bukan kemudahan yang kedua. Berarti dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyebut kemudahan itu dua kali. Ya. Kemudahan itu dua kali. Jadi kesulitan satu, kemudahan dua. Makanya diriwayatkan dari Ibn Abbas, beliau mengatakan lan yaghliba al-usru yusrain. Satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Bahkan sebagian menisbatkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun butuh untuk diteliti riwayatnya. Al-Wahidi mengatakan wa hadza qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabati wal mufassirin, ini adalah sabda nabi, perkataan para sahabat dan ahli tafsir, ala annal usra wahidun wal yusra itsnan, yang menunjukkan bahwa kesulitan itu cuma satu sementara kemudahan itu dua. Nah, maka tidak akan bisa dikalahkan. Berarti apa? Setiap kesulitan dihadapi, pasti akan ada jalan keluar. Setiap kesulitan dihadapi, pasti ada kemudahan. Namun hadapi itu semua ya ikhwan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Maka ini harus disertai dengan takwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza faraghta fansab. Disebutkan dalam tafsir fa idza faraghta ay fa idza faraghta min umuri dunya wa asghaliha. Apabila engkau telah selesai dari urusan-urusan dunia dan berbagai kesibukannya, fansab, maksudnya fajidda fil ibadah, maka kokohkan dirimu dalam beribadah, bersungguh-sungguhlah kamu dalam beribadah. Capek mencari nafkah di siang hari, capek seseorang bekerja di sawah, di ladang atau pekerjaan yang lainnya, maka ingat ketika engkau telah selesai, hadapkan dirimu kepada Allah dan sibuklah dalam beribadah kepadanya. Wa ila rabbika farghab, wa ila rabbik, dan kepada Rabbmu wahdahu semata. Farghab fi ma indahu, maka engkau mengharapkanlah apa yang ada di sisi Allah. Menunjukkan bahwa anjuran menjadikan raghbah, harapan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang masyhur, hadis Al-Bara' bin Azib, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa atau zikir sebelum tidur, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, tsumma ittaji' 'ala shiqqikal ayman tsumma qul." Apabila engkau hendak mendatangi tempat pembaringanmu, berwudhulah seperti wudhunya kamu ketika salat. Kemudian kamu datangi tempat pembaringanmu dan tidurlah di atas lambung kananmu, lalu ucapkanlah, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. Mengharap dan takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La malja wala manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyika alladhi arsalta. Jadi harapan hanya kepada Allah. Wa ila rabbika farghab, kepada Rabbmu hendaknya engkau mengharap. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Alhamdulillah, dengan demikian kita telah menyelesaikan penjelasan tafsir dari surah Asy-Syarah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.